Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Kitabul Ilm karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Siapa namanya Syekh Al-Utsaimin ini? Siapa namanya? La. Judulnya jangan seperti itu. Nah, itu yang di belakang. Antum, ya, noleh barusan. Siapa namanya? Syekh Al-Utsaimin. Umair Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Naam. Bagi kita semua, kewajiban kita kalau terjadi perselisihan adalah berada di atas satu jalan dan bertambah kecintaan sesama kita. Kenapa demikian? Kalau terjadi perselisihan, masalah-masalah yang ijtihadiyah, seharusnya seorang muslim mukmin itu di atas satu jalan dengan saudaranya dan bertambah kecintaan di antara mereka. Kenapa demikian? Man yujib. Kenapa demikian? Fadhal, kalau enggak ada yang jawab, kita enggak mulai dars atau libur darsnya. Naam, Bilal. Nah, sudah bagus, teman yang lebih tepat. Fadhal Abu Ihsan, Pak Iwan. Ahsan. Karena semuanya menginginkan al-haq, baik yang A ataupun yang B, semuanya sedang mencari al-haq. Jadi seharusnya semakin cinta, karena di atas satu rel, di atas al-haq, mencari al-haq, tujuannya adalah al-haq. bukan semakin renggang, bukan semakin pecah. Dan masing-masing punya salaf, punya ulama yang dia pegangi. Itu masalah apa? Ijtihadiyah. Jazakumullahu khairan. Berikutnya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, walihada nahnu nuhibbu wa nuhni'u shababana alladhina 'indahum al-an. Ittijahan qawiyan ila an yaqrinul masaila bid-dalaili wa an yabnu 'ilmahum 'ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kata Syekh Al-Utsaimin setelah beliau menjelaskan tentang lapang dada dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, beliau katakan oleh karenanya kami ingin dan kami memberikan kepada para syabab kami, para pemuda kami yang di sisi para ulama saat ini, yang sedang belajar sekarang di sisi para ulama, di sisi seorang alim, apa yang beliau berikan? Ittijahan qawiyan, sebuah jalan, sebuah rel yang kuat. Apa itu? Ayyaqrinul masaila bid-dalail. Menggandengkan setiap permasalahan dengan dalilnya. Dengan dalilnya. Yang lagi belajar baik di Indonesia, di ma'ahid asatidah ataupun di marakiz ulama atau di jami'at di luar sana, di negeri Saudi terutamanya, agar mereka ketika belajar menggandengkan setiap permasalahan dengan dalilnya. Ini masalah ini, dalilnya ini. Masalah itu, dalilnya itu. Masalah yang ini, dalilnya yang ini. Menggandengkan setiap permasalahan dengan dalilnya masing-masing. Ini akan beliau isyaratkan pentingnya bagi kita semua untuk demikian. Bahkan bukan cuma thullab yang sedang bersimpu duduk di ma'ahad-ma'ahad ataupun mulazamah, duduk memang fokus belajar. Tidak cuma mereka, tapi semua kita, terlebih ahli sunnah wal jamaah salafiyin, mutazawijinnya maupun thullabnya, sehingga tidak menggandengkan setiap masalah kepada sosok, kepada sebuah pendapat tertentu yang dia fanatik padanya, ataupun dia fanatik kepada hal-hal yang lainnya, daerahnya, tempat belajarnya, dan seterusnya. Wa ayyabnu ilmahum ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan agar membangun ilmu mereka di atas Alkitab, Al-Qur'an maupun sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Kembalinya kepada Al-Qur'an dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Kainan mangkan, siapapun dia dan dimanapun dia berada. Berikutnya Syekhul Utsaimin mengatakan, wala au nara anna hadha minal khairi. Kami pandang ini termasuk kebaikan. Termasuk kebaikan. Menggandengkan setiap masalah dengan dalil, membangun ilmunya di atas Al-Qur'an maupun sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, masing-masing mendapat ujian. Mendapat ujian. Dia dekat dengan seorang ustaz, dia dekat dengan seorang syekh, dia punya anak, dia punya bapak. Bapaknya seorang ustaz, atau anaknya seorang ustaz, atau amiknya seorang ustaz, atau bapaknya berada di sebuah tempat ketika mungkin nas'alullah salamah terjadi kesalahan, karena itu bapaknya dia ikuti, karena itu anaknya dia enggak mau berpisah dari anaknya, padahal anaknya salah, padahal putranya salah, di atas sebuah jalan yang salah, atau sebuah pendapat yang dalam pandangan dia padahal itu salah, tapi karena itu anaknya dia tetap ikuti pendapat anaknya. Berarti kembalinya bukan kepada Al-Quran maupun Sunnah. Berarti kembalinya bukan kepada dalil, bukan dibangun di atas dalil. Maka mereka yang membangun ilmunya di atas dalil Al-Quran maupun Sunnah, nara anna hadha minal khair, ini termasuk kebaikan. Wa annahu yubasharu bifathi abwabil ilmi min manahijihi sahihah. Dan dia akan mendapat kabar gembira, orang demikian akan dibukakan baginya pintu-pintu ilmu dengan cara-cara yang benar. Kalau dia menjauhi taklid, menjauhi ta'assub, yang dia pegangi adalah Al-Quran maupun sunnah dalil, maka akan diberikan kepadanya kunci pintu-pintu ilmu melalui cara-cara yang sahihah. Cara-cara yang benar, cara-cara yang lurus. Nah, karena ada yang belajar tapi memiliki cara yang rusak, memiliki cara yang rusak. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Sebab tidak barokah ilmunya, sebab justru ilmunya menjadi petaka baginya. Wa la nuridu minhum ay yaj'alu dzalika sababan litahazzubi wal baghdha'i. Dan kita tidak menginginkan dari mereka. Dari siapa ini? Dari para syabab tersebut, sababan atau ayyaj'alu dzalika sababan, mereka menjadikan perkara yang demikian sebagai sebab at-tahazzub wal baghdha, berkelompok-kelompok dan saling membenci. Tadi kembalinya, kalau bukan kepada Al-Qur'an maupun sunnah, berarti kepada tendensi-tendensi duniawi. Yang itulah yang namanya hizbiyah tahazzub. Makanya beliau awali apa? Bangun ilmunya di atas Al-Quran maupun sunnah, di atas dalil. Karena yang selain itu akan menimbulkan permusuhan dan hizbiyah. Waqad qala Allah ta'ala li nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya alaihi salatu wassalam, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dalam kondisi mereka berkelompok-kelompok, satu bersama yang ini, satu bersama yang itu, nah, berpecah-pecah, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai, lasta minhum fi syai, engkau bukan termasuk dari mereka sedikit pun wahai Muhammad. Mereka-mereka yang berhizbiyah-hizbiyah itu, yang berkelompok-kelompok itu, Nabi Muhammad tidak termasuk golongan mereka. Bukan cara Nabi Muhammad SAW yang demikian, bukan cara beliau alaihi salatu wassalam untuk berkelompok-kelompok dalam urusan agama. Seharusnya mereka kaum muslimin di atas jalan yang satu. Nah, mereka yang memecah belah agama ini, mereka yang keluar dari keikhlasan dalam menjalani agama, enggak ikhlas, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena duniawi, itulah yang membuat perpecahan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata, mengikhlaskan amal perbuatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ad-din. Maka mereka-mereka yang tidak mengikhlaskan agamanya termasuk dalam ayat ini, innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Maka ikhlas karena Allah, bukan karena si fulan, bukan karena si alan, bukan karena saya dari sini, dari sana. Justru syariat agama ini mempersatukan yang dahulunya bermusuh-musuhan, yang dahulunya bersuku-sukuan, fanatik suku, dipersatukan dengan agama Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mendengar ada sahabat Ansar yang mengatakan, ya lal Ansar, yang muhajirin juga membalas, ya lal muhajirin, wahai kaum muhajirin, wahai kaum ansar. Yang demikian apa? Termasuk perkara jahiliyah, termasuk fanatik kesukuan yang buruk, yang rusak. Sehingga Nabi Muhammad SAW menegur mereka ketika itu. Maka mereka-mereka yang memecah belah agamanya menjadi berkelompok-kelompok, Nabi alaihi salatu wassalam bukan termasuk dari mereka. Berikutnya beliau rahimahullah mengatakan, falladzina yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha la nuwafiquhum ala dhalik lain li'anna hizballahi wahid. Maka orang-orang yang menjadikan diri mereka itu berkelompok-kelompok, mereka sendiri yang menjadikan diri mereka berkelompok-kelompok, yatahazzabuna ilaiha, mereka bergolong-golongan kepadanya, kepada apa yang mereka tujukan, kepada diri mereka, la nuwafiquhum ala dzalik, kami tidak setuju dengan mereka. Kami tidak sepakat dengan tindakan mereka, dengan perbuatan mereka. Li'anna hizballahi wahid, karena kelompoknya Allah itu cuma satu, tidak berbilang. Naam. Qala wa nara anna ikhtilafal fahmi la yujibu an yatabaghadan nasu wa an yaqa'a ahaduhum fi 'irdi akhihi. Dan kami memandang perselisihan dalam pemahaman tidak mengharuskan orang itu saling membenci. Perselisihan dalam pemahaman tidak mengharuskan orang-orang itu saling membenci. Dan kemudian satu di antara mereka mencela yang lainnya, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Artinya perselisihannya demikian dalam pemahaman, dalam ijtihad, tidak membuat seseorang seharusnya untuk saling benci, membenci dan juga mencela, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Ini hal yang penting, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, karena sebagian orang demikian kondisinya. Mereka jadikan pendapatnya sebagai bentuk patokan dalam mencinta, membenci, dalam tahzir-tahzirnya, dalam mereka memperingatkan umat. Sebabnya apa? Karena masalah-masalah yang demikian, masalah yang terdapat keluasan padanya, bukan masalah-masalah yang merupakan keyakinan, merupakan usuluddin, pokok-pokok agama. Maka tidak sepantasnya untuk dijadikan bahan saling membenci. Qala rahimahullah, beliau kembali melanjutkan ucapannya. Fayajibu ala talabatil ilmi an yakunu ikhwatan hatta wa in ikhtalafu fi ba'dil masailil far'iyyah. Kembali beliau menegaskan, maka kewajiban bagi seorang talibul ilm, bagi mereka para penuntut ilmu, untuk menjadi orang-orang yang saling bersaudara, bersaudara di antara kalian, walaupun terjadi perselisihan dalam masalah-masalah far'iyyah, sebagian permasalahan far'iyyah, permasalahan cabang. Wa 'ala kulli wahidin ay yad'u wal akhara bil hudu'i wal munaqashati allati yuradu biha wajhullahi wal wusulu ilal ilm. Maka bagi setiap orang untuk mengajak yang lainnya, memanggil yang lainnya dengan cara yang tenang. Silahkan kalau mau berdiskusi, diskusi sehat, perbincangan yang sehat, yang satu dengan yang lainnya menyampaikan argumennya. Demikian, demikian, demikian. Nah, disampaikan kepada saudaranya bahwasannya saya memiliki permasalahan begini, dalilnya seperti ini. Kemudian saudaranya pun akan menyampaikan pendapatnya, begitu pula hujah-hujahnya, diskusi ilmiah. Nah, maka ajak dengan cara yang tenang, diskusi dengan cara yang baik, diskusi yang diniatkan padanya wajah Allah dan supaya sampai kepada ilmu. Nah, jadi bukan debat kusir, Bukan debat yang kemudian ada usaha supaya dirinya menang. Pokoknya saya harus menang, apapun yang saya perjuangkan, apapun yang saya lakukan langkah-langkahnya. Sampai pun walaupun harus menjatuhkan kehormatan saudaranya. Oh, kamu memang begini, begini, begini. Awalnya apa? Pembahasan ilmiah. Tapi merembet, menyalah-nyalahkan saudaranya. Mencelah, memaki, membongkar aib. Karena apa? Pengen menang. Akhirnya mungkin saudaranya diam saja. Dibanding dia layani gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Maka niatnya harus apa? Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya sampai kepada ilmu. Wabihada tahsulul ulfah. Kalau seperti itu kondisinya, akan terjadi al-ulfah, saling menyatu hatinya. Wayazulu hadza al-anat wasyiddah allati takunu fi ba'dhin nas. Begitu pula akan hilang al-anat, sikap keras kepala, sikap bangkang, sikap syiddah, keras kaku. Allati takunu fi ba'dhin nas, yang memang ada pada sebagian orang yang demikian, keras kepala, enggak mau tahu. Maka kalau seperti itu kondisi munaqasyah, diskusinya, akan hilang sikap keras kepala dan keras yang ada pada sebagian orang. Berarti harus didinginkan dulu pikirannya sebelum diskusi. Luruskan niatnya untuk mencari al-haq, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus tenang, tidak boleh kemudian cepat-cepat marah-marah. Kalau demikian maka akan kebalikan yang akan terjadi. Qala hatta qad yasilu bihimul amru ila an-niza'i wal khisam. Sampai bahkan sebagian mereka, sebagian orang, karena adanya sikap keras dan keras kepala itu, membuat mereka berseteru dan berantam, berseteru dan bertikai. Wa hadza la syakka yafrahu a'da'ul muslimin. Kalau yang demikian, musuh-musuh Islam akan senang dengan gembiranya. Oh, ini kaum muslimin sedang kacau balau, satu dengan yang lainnya saling bermusuhan sudah. Yang senang siapa? Musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Ribut sendiri, masalah ringan dianggap masalah besar. Kesana kemari dia bicara, ujung timur, ujung barat ditempuh. Untuk apa? Mendukung dirinya. Wan niza' bainal ummah min asyad ma yakunu fi ad-darar. Sedangkan perseteruan di kalangan umat Islam itu lebih berbahaya, sesuatu yang paling berbahaya pada umat ini. Berpecahnya mereka, goyangnya persatuan kaum muslimin, itu merupakan sesuatu bahaya yang terbesar. Madarat, di antara madarat yang terbesar pada umat Islam, berpecahnya mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayatnya, dalam surah Al-Anfal ayat ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, taatlah kepada Allah dan rasulnya. Wa la tanaza'u, dan jangan kalian saling berpecah belah. Jangan saling berselisih. Allah dahulukan dengan sikap taat kepada Allah dan rasulnya. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Wala tanaza'u, dan jangan kalian saling berpecah belah, saling berselisih. Saling berselisih itu karena tidak mentaati Allah dan tidak mentaati rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang ini berbuat kemungkaran, yang ini berdusta, yang ini menggibah, yang ini berbuat zalim, yang ini bermaksiat ini, bermaksiat itu, yang ini berbuat kebid'ahan, berbuat hal-hal baru dalam syariat Islam, yang ini berbuat kesyirikan, meminta-minta kepada kuburan, meminta-minta kepada para wali, ghulu kepada mereka, berarti mereka sudah tidak memenuhi awal dari ayat ini, wa athi'u Allah wa rasulahu, taatilah Allah dan rasulnya. Berarti mereka sudah keluar dari jalan yang sudah Allah tetapkan. Mereka melenceng kepada jalan yang salah. Sehingga itulah yang kemudian menghasilkan perselisihan. Seharusnya kalau mereka mau bersatu, kembali kepada syariat, kembali kepada Al-Quran maupun Sunnah, niscaya mereka akan satu barisan, kelompoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Hizbullah. Bukan cuma nama Hizbullah itu, yang pada hakikatnya Ikhwanul Muslimin, Syiah padanya. Maka Hizbullah yang benar-benar Hizbullah adalah mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, membangun persaudaraannya di atas itu, membangun al-wala wal-baraknya di atas itu, cinta bencinya, loyal dan antipatinya di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan jangan kalian saling berselisih, fatafshalu, niscaya kalian akan lemah. Kalau sudah mulai berselisih, kalau sudah mulai bertikai, fatafshalu, kalian akan lemah, akan takut kepada musuh-musuh Islam, akan lemah kalian di hadapan mereka, wa tadhhabari hukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Berapa macam kesabaran itu? Langit. Berapa macam kesabaran itu? Dafa. Berapa macam jenis kesabaran? Jangan malu-malu menjawab. Sebelahnya. Berapa macam kesabaran itu? Berapa macam kesabaran? Tiga. Yang pertama, dalam ketaatan kepada Allah SWT. Yang kedua, menghindari maksiat Allah SWT. Yang ketiga, ahsan, menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar di dalam menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Maka bersabarlah kalian dalam taat, dalam menjauhi maksiat, dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau alaihi salatu wassalam, innasyaitana qad ayisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Innasyaitana qad ayisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Walakin fi at-tahrishi bainahum. Inna asy-syaitana qad aisa ay ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk diibadahi orang-orang yang salat, kaum muslimin di jaziratul Arab. Jazirah Arab, syaitan sudah enggak punya harapan lagi untuk diibadahi oleh mereka-mereka yang sholat di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi syaitan tidak putus asa untuk terus memecah belah mereka. Terus, ya, syaitan enggak punya harapan untuk tadi diibadahi oleh kaum muslimin di jazirah Arab. Tapi syaitan masih punya harapan untuk terus memecah belah kaum muslimin. Nanti disuruh ini, dibisiki ini, dibisiki itu, disuruh melanggar, disuruh saling bermusuhan. Masuk pada hati-hati kaum muslimin agar mereka saling membenci. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Artinya jangan menjadikan hal-hal yang demikian, hal yang syariat memberikan keluasan padanya untuk dijadikan ajang pertikai. Qala rahimahullah, wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yakhtalifuna fi mithli hadhil masail. Kita lihat sahabat, kata beliau rahimahullah, sahabat dahulu itu berselisih, terjadi perselisihan di antara mereka seperti masalah-masalah ini, masalah-masalah yang sifatnya far'iyah, sifatnya ijtihadiyah. Tapi apa? Walakinnahum ala qalbin wahid, tapi mereka di atas satu hati. Enggak kemudian yang ini berpendapat ini, yang itu berpendapat itu, bentrok, pertikai. Nah, tetap mereka di atas satu hati. Ala mahabbatin wa tilaf, cinta dan saling bersatu, saling berkumpul di antara mereka. Bal inni aqul bisarahah, inna ar-rajula idza khalafaka bimuqtada ad-dalil 'indah fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah. Bahkan aku katakan dengan terang-terangan, kata Syekh Utsaimin, Sesungguhnya orang kalau menyelisihi kamu, orang kalau menyelisihi engkau, bimuktadad dalili indah, dengan konsekuensi dalil yang dia punya, dia berpendapat karena punya dalil yang menjadi dasar dia, yang dia yakini sebagai kebenaran. Yang akhirnya kemudian akhir nampak artinya dia tidak sependapat dengan engkau. Fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah, namun hakikatnya dia itu setuju dengan engkau, sejalan denganmu. Walaupun dia enggak sama pendapatnya dengan kamu karena dia punya dalil yang kuat menurut dia, tapi sebenarnya dia setuju dengan engkau. Li'anna kullan minkum talibun lil haqiqah wa bittali fal hadafu wahidun wa huwa al wusul ila al haq an dalilin. Karena masing-masing kalian berdua sedang mencari hakikat sebenarnya sebuah permasalahan. Masalah ini gimana sih sebenarnya hakikatnya? Sedang mencari. Berikutnya, tujuannya sama. Ya, tadi sama-sama mencari dan punya tujuan yang sama, yaitu agar sampai kepada al-haq berdasarkan dalil yang mereka dapatkan, yang kalian dapatkan. Kalau seperti itu kondisinya, fahuwa idzan lam yukhalifka ma dumta tuqir annahu innama khalafaka bimuqtadad dalil indah fa ainal khilaf. Kalau begitu dia tidak menyelisihimu, sebenarnya dia tidak menyelisihi engkau, selama engkau yakini, engkau mengakui bahwasannya orang tersebut menyelisihimu, tidak berpendapat seperti pendapatmu karena dalil yang dia punya. Selama engkau mengakui bahwasannya dia berselisih denganmu karena konsekuensi dalil yang dia punya, bukan karena tendensi tertentu, karena bukan karena tujuan selain dalil. Fa'ainal khilaf. Kalau memang seperti itu kondisinya, yang itu dia pegangi karena punya dalil, yang ini dia pegang, yang di ini dia pegang sebuah pendapat karena punya dalil, dan sama-sama sedang mencari al-haq, supaya sampai kepada al-haq, terus di mana perselisihannya? Kalau seperti itu, artinya kalian sama-sama sedang berjalan untuk menjalani, untuk sampai kepada al-haq, untuk sampai kepada kebenaran. Fa'in al-khilaf, maka di mana bentuk perselisihannya? Jadi kembali, luruskan niat bertakwa kepada Allah ketika memilih pendapat-pendapat. Ketika mendapati sebuah permasalahan fikhiyah, sebuah permasalahan dalam masalah-masalah far'iyah, maka takwa kepada Allah yang pertama. Ikhlas karena Allah, tujuannya untuk mencari al-haq, untuk sampai kepada al-haq. Baru setelah itu dia pelajari permasalahannya. Dia dengarkan penjelasan seorang alim, seorang ulama. Ketika dia yakin itu benar, dia jalani. Dia jalani. Qala wa bihadha at-tariqah tabqa al-ummatu wahidatan wa in ikhtalafat fi ba'd al-masail liqiyam ad-dalil 'indaha. Dengan menggunakan cara ini, umat ini akan utuh di atas sebuah kesatuan. Mereka akan terus menjadi umat yang satu kalau seperti itu cara mereka dalam beragama. walaupun mereka berselisih dalam sebagian permasalahan karena dalil yang menjadi sandaran dalam permasalahan tersebut. Berikutnya beliau mengatakan, amma man anada wa kabar ba'da zuhuril haq fala syakka annahu yajibu an yu'amala bima yastahiqquh ba'da al-inadi wal mukhalafati wa likulli maqamin maqal. Adapun orang-orang yang menentang, wakabar, menyombongkan dirinya, sombong, menentang, keras kepala, setelah al-haq tampak padanya, terang benderang di matanya al-haq, tapi dia menyelisihi, menentang, maka tanpa diragukan lagi wajib untuk diperlakukan orang ini dengan sebuah sikap yang berhak dia dapatkan. Orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan sikap-sikap yang memang diajarkan oleh syariat terkait mereka-mereka yang menyombongkan dirinya, yang menentang al-haq padahal al-haq sudah sampai kepadanya dan dia yakini dia enggak bisa menjawab, dia mengakui al-haq itu pada lawannya atau pada temannya, pada saudaranya, tapi setelah itu dia menentang, enggak mau ikut, enggak mau dia jalani, maka wajib untuk dihadapi, untuk diperlakukan dengan apa yang berhak untuk dirinya. Ba'dal inadi wal mukhalafah, setelah ada penentangan dan juga penyelisihan darinya. Walikulli maqamin maqal, setiap tempat ada pembahasannya tersendiri. Maka untuk lebih lanjutnya bukan di sini pembahasannya, ada pada pembahasan yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.